Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan jenis-jenis mahabbah, jenis-jenis rasa cinta. Yang pertama adalah al-mahabbatu al-khasah, rasa cinta yang sifatnya ibadah, atau disebut pula dengan mahabbatul ubudiyah, mahabbah yang terkandung di dalamnya ibadah, yaitu dengan kita merendahkan diri kepadanya dan kita beribadah kepadanya. Dan mahabbah ini tidaklah boleh kita palingkan, tidaklah boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila mahabbah yang sifatnya ibadah itu diberikan sebagiannya atau seluruhnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan kesyirikan yang dia lakukan termasuk ke dalam asyirkul akbar, syirik besar. Dan jenis yang kedua dari jenis al-mahabbah, dari jenis rasa cinta, yaitu mahabbatun musytarikah, rasa cinta yang sifatnya berserikat atau umum. Di antara bentuk-bentuknya seperti mahabbatun tabi'iyah, mahabbah yang sifatnya tabiat manusia, seperti seorang yang lapar senang dengan makan, atau seorang yang haus senang dengan minum. Ini sifatnya tabiat seorang manusia. Dan bentuk yang berikutnya dari mahabbah musytarikah atau yang sifatnya umum adalah rasa cinta yang dibalut dengan kasih sayang, seperti rasa cinta seorang ayah kepada anaknya, atau anak kepada ayahnya, atau seorang suami kepada istrinya, atau istri kepada suaminya. Kemudian jenis yang ketiga adalah rasa cinta karena kedekatan, seperti seorang teman mencintai temannya. Maka jenis mahabbah ini yang sifatnya saling membutuhkan atau sifatnya umum, ini diperbolehkan ada pada diri seorang. Dan ini adalah sebuah perkara jibiliyah, sesuatu yang merupakan keinginan atau merupakan sesuatu yang sudah ada atau naluri manusia. Nah, menginginkan hal tersebut. Dan jenis mahabbah yang kedua ini, mahabbatun musytarikah, rasa cinta yang sifatnya umum, itu boleh ada pada seorang, dan takala praktiknya itu tidak boleh bertabrakan atau mendahulukan cinta ini di atas cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi takala kita mempraktekkan jenis mahabbatun musytarikah, rasa cinta yang sifatnya umum, dan pada saat praktiknya itu ternyata bertentangan atau bertabrakan dengan syariat Allah, maka kita harus mendahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah, beliau membawakan sebuah ayat dalam surat At-Taubah pada nomor ayat 24. Pada ayat tersebut sebagaimana yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mencela dan mengancam serta menggolongkan sebagai orang-orang fasik tatkala seorang muslim itu mendahulukan cinta dia kepada makhluk, kepada anaknya, kepada istrinya, atau kepada pekerjaannya dibandingkan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, masih berkaitan dengan asyirku fil mahabbah. Disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah di sini, fa mahabbatullahi laha alamatun tadullu alaiha. Maka rasa cinta seorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya orang tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Syekh Fauzan Habibullah akan menjelaskan kepada kita beberapa qarinah, beberapa tanda yang dengan tanda tersebut bisa diindikasikan orang tersebut adalah orang yang jujur di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Minha, kata beliau, yang pertama di antara tanda cinta seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah anna man ahabballaha ta'ala fa innahu yuqaddimu ma yuhibbuhullah minal a'mal ala ma tuhibbuhu nafsuhu minasy syahawat wal maladzat wal amwali wal auladi wal autani. Kata Syekh Fauzan Habibullah, di antara tanda cinta seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah anna man ahabballaha ta'ala, bahwasanya barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yuqaddimu ma yuhibbuhullah, maka orang tersebut akan mendahulukan, akan mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tanda yang pertama. Jadi tanda jujurnya, tanda benarnya cinta seorang kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di lisan, bukan hanya sekedar pengakuan, yaitu tatkala seorang mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal a'mal. Dicontohkan di sini minal a'mal. Di antara bentuknya adalah dia lebih mencintai amalan-amalan soleh. Sebagaimana yang kita ketahui, di antara perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Itu di antara perkara tersebut Allah cintai dan Allah ridhoi. Alama tuhibbuhu nafsuhu minasy syahwat. Dia mendahulukan, dia lebih mencintai amalan-amalan soleh dibandingkan dengan apa yang dia cintai untuk dirinya. Minasy syahwat, dari syahwat-syahwat, dari kesenangan-kesenangan. Jadi tatkala kesenangan dia, keinginan dia terhadap sesuatu, naam, kemudian dihadapkan pula di hadapannya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada keadaan ini dia harus memilih. Kalau dia betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka apabila dia dihadapkan dengan dua pilihan ini, dia akan lebih mendahulukan cinta dia kepada amalan-amalan soleh dibandingkan dengan keinginan-keinginannya. Wal malazat, Dia juga mendahulukan amalan soleh dibandingkan keinginannya terhadap sesuatu yang lezat-lezat, yang enak-enak, wal amwal. Dan juga dia lebih mendahulukan amalan soleh dibandingkan dengan harta benda, wal aulad, dan anak-anak, wal auton, dan negerinya sendiri. Ini tanda yang pertama dari tanda jujurnya cinta seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan keinginan-keinginannya. Kemudian tanda yang kedua, wa minha, di antara benarnya atau jujurnya cinta seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, anna man ahabballaha ta'ala fa innahu yattabi'u rasulahu sallallahu alaihi wasallam fima ja'a bih. Bahwasanya barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang telah dibawa oleh beliau dengannya. Ini tanda yang kedua. Jadi tanda jujurnya cinta seorang kepada Allah, takala dia mau mengikuti sunnah Rasulullah. Dan sebaliknya, kalau seandainya ada seorang yang mengaku-ngaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan pada praktiknya ternyata dia membenci sunnah Rasulullah, pada praktiknya dia membenci sesuatu sunnah dari sunnah Rasulullah, maka pada hakikatnya orang tersebut dusta di dalam pengakuannya. Dia mengaku di lisannya mencintai Allah, kemudian setelah datang sunnah-sunnah Rasul, kemudian dia tidak mau mengikutinya, tidak mau menerimanya. Bahkan ada sebagian yang membencinya, ada juga sebagian yang mengolok-oloknya, ada sebagian yang merendahkannya. Maka pada hakikatnya orang tersebut adalah orang yang bohong, orang yang dusta di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fayaf'alu ma amara bih, kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Pada hakikatnya itu pula yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu pada hakikatnya adalah wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an pada ayat yang ma'ruf, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan, yang disabdahkan, yang dikatakan, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan itu adalah wahyu, perintah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya sambil beliau mengisyaratkan kepada lisannya. Dia mengatakan, "Wa ma yakhruju min hadza illa al-haq." Tidaklah yang keluar dari sini, sambil beliau mengisyaratkan ke mulut beliau, ke lisan beliau, "illa al-haq." Kecuali itu adalah kebenaran. "Wa yatruku ma naha anhu." Dan dia harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dilarang oleh Rasulullah, pada hakikatnya itu pula larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-31 sampai dengan 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Katakanlah, apabila benar-benar kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari ayat ini diambil faedah, di antara tanda jujurnya, tanda benarnya iman seorang kepada Allah, tanda benarnya cinta seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah tatkala dia mau mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau dia mau mengikuti, mau mengimani, mau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fa insyaallah orang tersebut adalah orang yang jujur, orang yang benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebaliknya, kalau seandainya orang tersebut mengaku-ngaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, tapi pada kenyataannya dia tidak mau menerima sunnah Rasulullah, atau dia mengimani sebagian, meninggalkan sebagian, dia imani sesuai dengan hawa nafsunya, dia tinggalkan mana yang tidak sesuai dengan keinginannya, atau apabila dia menolaknya atau merendahkan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya orang tersebut adalah orang yang dusta di dalam pengakuannya. Dan ini pada praktiknya sangat banyak orang-orang yang seperti ini. Dia mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, bahkan ada sebagian yang membuat nasid-nasid, membuat kata-kata hikmah, bahkan ada yang maaf ngomong dilagukan, diiramahkan sambil menangis. Naam, yang melafadzkan cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian kepada orang-orang yang seperti ini, ya, tatkala disampaikan sunnah dari sunnah Rasulullah, banyak diantara mereka yang mengingkarinya. Ada pula yang mengimani sebagian, mengikuti sunnah Rasul sebagian, dan meninggalkan sebagian. Mana yang sesuai dengan hawa nafsunya, mana yang sesuai dengan keinginannya, dia ikuti. Mana yang sekiranya sunnah Rasulullah itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, atau menimbulkan penentangan-penentangan dari sebagian kaum muslimin, atau penentangan-penentangan dari keluarganya, dia tinggalkan. Maka pada hakikatnya orang tersebut adalah orang yang dusta di dalam pengakuannya. Dan ini sangat banyak. Ada orang yang mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasul, sampai dia nangis sambil bersalawat, sambil bernyanyi, sambil bersenandung, sambil bernasib, sambil mengatakan perkataan-perkataan hikmah yang menunjukkan seolah-olah orang tersebut mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian tak kala disampaikan sunnah dari sunnah Rasulullah, dia menolaknya. Dan bahkan ada yang melecehkannya, merendahkannya. Nah, dan yang merendahkan ini terkadang bukan orang biasa. Ada yang diulamakan, ada yang ditokohkan, ada yang diustadkan, ada pula yang dikiaikan. Ada yang mencela, naam, seorang memakai jenggot, dicela, dituduh dengan teroris, dituduh seperti kambing. Ada yang seperti ini, ya. Nah, orang-orang yang seperti ini pada hakikatnya telah melakukan istihza, merendahkan syariat. Dan istihza, kata para ulama, itu termasuk pembatal dari pembatal keislaman. Maka hendaklah orang yang seperti ini berhati-hati, hendaklah dia khawatir, jangan sampai dengan sebab itu tidak sadar, tidak terasa orang tersebut sudah keluar dari agama Islam dengan sebab pernyataannya, dengan sebab perbuatannya telah mencela sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah. Ada juga yang mencela pemakaian jubah, pemakaian cadar. Dituduhlah seorang yang memakai cadar berbusana dengan busana syar'i, dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, dituduh dengan istri teroris, dituduh aliran sesat. Maka orang seperti ini kalau dia jahil masih mending, kalau dia tidak tahu hukumnya kemudian dia mencela, ini masih mending. Kemungkinan orang yang seperti ini kalau kita nasihati, kita sampaikan dalil-dalilnya tentang benarnya, tentang disyariatkannya memakai pakaian syar'i seperti cadar, fa insyaallah orang yang seperti ini akan sadar. Tapi kalau dia mencela sunnah di atas ilmu, dia tahu hukumnya. Bahkan dia pernah belajar ya dengan ulama ahlu sunnah. Kemudian pulang ke Indonesia dia jadi tokoh dari tokoh kesesatan. Dia mencela sunnah-sunnah Rasulullah. Mencela jenggot. Mencela seorang yang merapatkan shaf. Naam. Bahkan ada pula yang mencela jenggot dengan perkataan seorang yang memakai jenggot dari kalangan salafiyin itu seperti orang-orang Yahudi. Ada yang seperti ini. Naam. Padahal dia berilmu. Naam. Ada pula yang membantah jenggot, kalau saya berjenggot lucu, nanti tumbuh 1-2. Sehingga dia beralasan tidak mau berjenggot. Kalau saya berjenggot nanti kelihatannya lucu. Masya Allah, dia membantah jenggot dengan hawa nafsu. Ya, dalam keadaan dia mengetahui hukumnya, dalil-dalilnya dia tahu disunahkannya memanjangkan jenggot, tapi dia bantah dengan perasaannya, dia bantah dengan hawa nafsunya. Dia mengatakan kalau saya berjenggot nanti lucu, nanti seperti kesebelasan, ya tumbuhnya 1-1. Nah, jadi saya cukur, saya tinggalkan. Yang parahnya juga, orang yang seperti ini ditokohkan di negeri ini, dan pengikutnya juga tertawa, tidak terasa juga ikut mendustahkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali. Nah, dari contoh-contoh yang bisa dibawahkan dari orang-orang yang mengakui atau mengaku-ngaku cinta Rasulullah, kemudian dihadapkan sekian banyak sunnah dari sunnah Rasulullah, ternyata dia menolaknya. Bahkan menuduh orang-orang yang istiqomah di atas sunnah dengan orang yang sesat, orang yang mudah mengkafirkan, orang yang mudah membid'ahkan, orang yang mudah menyesatkan. Jadi benarlah kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ini, ayat ini. Barang siapa yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, disebutkan di sini faedah atau manfaat atau buah yang bisa dipetik oleh seorang tatkala dia mencintai Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah yang merupakan alamat tanda qarinah yang menunjukkan orang tersebut jujur di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang tersebut. Kalau kita mencintai Rasulullah, menyenangi, menyukai, mengimani, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Tidak perlu kita mengaku-ngaku, saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Kalau betul-betul jujur, laksanakan saja mana sunnah-sunnah Rasulullah. Maka tanpa kita mengaku-ngaku cinta Allah, cinta Rasul, Kalau kita melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian pada ayat ini pula Allah sebutkan faedah yang kedua. Tatkala seorang mau mengikuti sunnah Rasulullah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ati Allah war Rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah, taatilah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Ar-Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka apabila seorang itu berpaling dari mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang kafir. Jadi berpaling dari perintah Allah, perintah Rasulullah, itu bisa menyebabkan seorang keluar dari agama ini. Minimalnya orang tersebut terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qala ba'du salaf, berkata sebagian para ulama ussalaf dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah Madarijus Salikin, sebagian para ulama ussalaf mengatakan, idda'a qaumun mahabbatallah. Sebuah kaum, disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah di sini perkataan sebagian para ulama ussalaf terkait dengan komentar mereka, na'am, ayat yang telah kita bacakan, qul in kuntum tuhibbunallaha ila akhirih. Sebagian para ulama ussalaf mengomentarinya, idda'a qaumun mahabbatallah. Ada sebuah kaum yang mengaku-ngaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu taala ayatal mahabbah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat al-mahabbah, yaitu ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, disebutkan oleh sebagian para ulama salaf, di zaman Rasulullah ada segolongan orang, sekelompok orang mengaku-ngaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallaha. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhir al-ayah. Maka ikutilah aku. Jadi Allah uji iman mereka. Uji pengakuan mereka apakah benar-benar mencintai Allah, dengan cara apakah mereka mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fil ayati bayanu dalili mahabbatillah wa thamaratiha wa faidatiha. Maka pada ayat tersebut terdapat penjelasan dalil tentang cintanya seorang kepada Allah. Jadi diantara tanda benarnya cinta seorang kepada Allah sebagaimana yang kita sebutkan, orang tersebut harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Wa thamaratiha wa faidatiha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat tersebut buah dan faedah tatkala seorang itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan qorinah atau isyarah atau tanda benarnya cinta seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadaliluha wa alamatuha, maka dalil benarnya cinta seorang kepada Allah dan tanda seorang itu jujur di dalam mencintai Allah, ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala seorang mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa faidatuha wa thamaratuha, kata Syekh Fauzan Habibullah, dan faedah tatkala seorang itu mau mengikuti sunnah Rasulullah beserta buahnya adalah nailu mahabbatillah lil abdi wa mahfiratihi lidzunubihi, yaitu orang tersebut akan mendapatkan, menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, serta orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, wa min alamati sidqil 'abdi lillah, dan di antara tanda-tanda jujurnya cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ma dzakarahu Allahu biqaulihi, apa yang telah Allah sebutkan tanda-tanda tersebut di dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda berikutnya dari tanda-tanda benarnya cinta seorang kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ma mayyartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda berikutnya dari tanda-tanda jujurnya benarnya cinta seorang kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagian para ulama menyebutkan apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan bentuk ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka di antara faedahnya kita disuruh untuk berkonsentrasi benar-benar mendengarkan ayat ini. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kebaikan-kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad, yang keluar dari agamanya di antara kalian, fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah Subhanahu wa taala mencintai kaum itu dan mereka mencintai Allah. Perhatikanlah ayat ini. Janganlah kita merasa kita dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita menyimpang dari jalan kebenaran, atau kita meninggalkan manhaj yang benar, jalan yang benar, meninggalkan jalan ahlu sunnah disebabkan fitnah-fitnah atau hawa nafsu kita, jangan kita kira Allah Subhanahu wa taala sedih. Jangan kita kira kaum muslimin itu sangat mengharapkan kita, atau terkhusus Allah Subhanahu wa taala akan menyedihkan kita. Tidak sama sekali. Apabila seorang ingin kokoh istiqomah di atas manhaj ini, maka manfaatnya, faedahnya kembali ke orang itu sendiri. Tidak sedikit pun memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala lahirkan di muka bumi ini, baik orang yang pertama sampai yang terakhir, itu semuanya taat kepada Allah, semuanya mengikuti arahan Allah, mengikuti arahan Rasulullah, maka jangan kita kira bahwasanya itu menambah kerajaan Allah. Tidak sama sekali. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya seluruh makhluk, makhluk yang pertama dari kalangan manusia sampai yang terakhir, begitu juga jin, itu semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita kira itu mengurangi kemuliaan Allah, mengurangi kerajaan Allah. Tidak sama sekali. Jadi tak kala seorang itu taat kepada Allah, maka manfaatnya orang itu sendiri yang akan mendapatkannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan sedikit pun bagiannya. Dan begitu juga sebaliknya, tak kala seorang itu menyimpang atau meninggalkan kebenaran, maka tidak sedikit pun akan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kembali kepada kita. Kalau kita ingin kokoh di atas al-haq, maka itu usaha kita. Nah, perlu juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita juga ingin sesat, maka mafsadatnya, mudaratnya, maka orang itu pula yang akan mendapatkannya. Tidaklah sedikit pun Allah Subhanahu wa taala terpengaruhi dengannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini tanda dari tanda benarnya cinta seorang kepada Allah, adillatin 'alal mu'minin. Seorang muslim tersebut dia merasa rendah. Naam, tawadhu di hadapan kaum muslimin yang lain. Dia tidak merasa tinggi. Ini tanda berikutnya. Kalau betul-betul dia mencintai Allah, di antara sifat yang harus dia miliki, dia harus merendahkan diri, tawadhu di hadapan kaum muslimin yang lain. Tidak merasa besar. Tidak merasa seperti bos misalnya. Nah, walaupun mungkin tinggi kedudukannya di dunia, walaupun tinggi jabatannya di dunia, walaupun banyak titelnya, mungkin titelnya doktor, profesor, ya, atau mungkin dia adalah seorang manajer di sebuah perusahaan, atau seorang direktur, atau mungkin dia pemilik perusahaan tersebut. Nah, katakala dia berada di tengah-tengah saudaranya, dia tidak merasa besar, tidak merasa tinggi. Maka oleh sebab itu, kalau kita misalnya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kelebihan dari sisi kecerdasan, kita diberikan kelebihan dari sisi harta, kita diberikan kelebihan dari sisi kedudukan, kemudian ada saudara kita yang bekerja dengan kita, bersama kita, maka hendaklah kita jangan merasa di atas atau merendahkan saudara kita. Kita hendaklah tawadhu, ya. Hendaklah kita naam juga merasa di bawah. Maka ini diantara tanda kita itu betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita memuliakan saudara kita. Apapun status sosialnya, apapun kondisinya, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apabila dia berbicara ya kita dengarkan. Nam, jangan kita acuhkan. Jangan mentang-mentang dia mungkin sekedar tukang bangunan atau pekerjaannya naam dikesampingkan oleh manusia, kemudian tak kala dia mungkin berpendapat, kita merendahkannya, nam tidak menganggap seperti yang lainnya. Jadi ini diantara tanda dari tanda benarnya cinta seorang kepada Allah, tak kala dia merasa rendah di hadapan kaum muslimin yang lain. Dan tanda berikutnya yang disebutkan dalam ayat ini adalah a'izzatin 'alal kafirin. Seorang itu merasa mulia di hadapan orang-orang kafir. Maka jangan kita merasa minder, merasa rendah di hadapan orang kafir. Dan ini banyak sebagian kaum muslimin yang istiqomah atau yang mau istiqomah di atas agamanya, kemudian di hadapan gemerlapnya atau di hadapan ya orang-orang kafir yang mereka memiliki dunia, kemudian kita merasa rendah, maka kita tidak diperbolehkan. Kita harus merasa lebih mulia di hadapan orang-orang kafir. Tidak boleh kita merendahkan diri di hadapan mereka. Dan sebagian para ulama membahas hukum bekerja dengan orang kafir. Ya, hukum bekerja dengan orang kafir. Kalau seandainya ada muslim yang kita bisa bekerja dengannya, lebih baik ya dengan seorang muslim. Tidak kita bekerja dengan orang kafir. Walaupun hukum asal diperbolehkan pada perkara muamalah, pada perkara jual beli, ya bekerja kita boleh dengan siapa saja, tidak memandang status agamanya. Akan tetapi kalau itu ternyata menjadi sebab kita menjadi rendah di hadapan mereka, maka hendaklah kita mencari pekerjaan yang lain yang bisa mengangkat derajat kita, tidak merasa rendah di hadapan orang-orang kafir. Wallahu ta'ala alim bisawab. Kita cukupkan dulu Pak, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.